بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني أخواتي رحمني رحمكم الله kembali kita membuka kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ismail Abu Uthman Ismail Ibn Abdul Rahman Ibn Ahmad As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan berkaitan dengan mukaddimah kitab ini, dan juga kita sebutkan berkaitan dengan penulis. Jadi kita sebutkan dengan ringkas apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yakni kita sebutkan penulis rahimahullah ta'ala termasuk imam diantara imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, dan juga beliau dijuluki Syekhul Islam oleh murid-murid beliau. Diantara yang menjuluki beliau Syekhul Islam adalah murid beliau Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya kitab ini seperti yang kita sebutkan tidak diberikan topik oleh beliau, yakni judul kitab ini tidak ditulis oleh beliau secara langsung, tapi ditulis oleh para ulama setelahnya. Setelah itu kita sebutkan nama-nama di antara nama-nama kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang kitab ini. Yang masyhur adalah seperti yang sekarang kita jumpai, yakni Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Dan penisbatan kitab ini kepada beliau, yakni nisbat menyandarkan kitab ini sebagai kitab tulisan beliau rahimahullah ta'ala adalah sahih. Yakni masyhur kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Karena menisbatkan suatu kitab atau menyandarkan suatu kitab kepada penulis, menyandarkan suatu kitab kepada penulisnya, ini diketahui dari beberapa macam cara. Di antaranya adalah pertama, penulis atau yang menulis kitab tersebut menuliskan sanad yang bersambung kepada penulis. Karena tentunya dulu cara menulis kitab ditulis tangan, disebut warraq. Jadi yang menulis kitab itu disebut warraq. Tidak ada cetakan zaman dahulu, tidak ada. Jadi yang menulis adalah warraq, yakni tukang tulis. Jadi cara yang pertama untuk mengetahui keaslian, kesahihan penyandaran suatu kitab kepada penulisnya disebutkannya sanad. Yakni siapa saja yang meriwayatkan kitab tersebut sampai kepada penulis. Itu satu. Habis itu yang kedua, penulis kitab tersebut mengisyaratkan bahwa dia memiliki kitab tersebut, tapi dia isyaratkan di tempat lain. Misalnya di sini As-Sabuni rahimahullahu ta'ala pun mengisyaratkan ada beliau tulis kitab lain selain daripada kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Jadi cara yang kedua untuk menentukan kesahihan, kebenaran penyandaran suatu kitab kepada penulis, yakni penulis sendiri mengisyaratkan adanya kitab tersebut dalam kitab-kitab lainnya. Terus cara selanjutnya adalah disebutkannya kitab tersebut di dalam kitab-kitab para ulama yang lain. Di dalam kitab-kitab para ulama yang lain. Jadi disebutkannya nama kitab tersebut atau kitab tersebut di dalam kitab-kitab para ulama yang lain. Nah, sebagai contoh kitab kita sekarang ini, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits, ini adalah kitab dah lama sekali. Abad ke-4 Hijriah, lama sekali. Sehingga perlu kita tahu apakah untuk mengetahui apakah kitab ini memang benar tulisan daripada penulis yakni Imam Abu Uthman As-Sawbuni apa tidak, maka caranya adalah yang tadi kita cek, cara yang tadi. Kalau tidak ada sanadnya langsung, cek. Yang kedua, apa tidak penulis pernah mengisyaratkan tidak kitab ini pada kitab-kitab tulisan beliau yang lain. Kalau tidak, ada tidak para ulama yang menyebutkan bahwa penulis memiliki kitab yang semacam ini. Maka yang masyhur adalah cara yang ketiga, yakni kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits banyak disebut dan bahkan kitab ini dijadikan rujukan oleh para ulama. Semacam Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya misalnya Siyar A'lamin Nubala dan lain-lain, di antara yang beliau sebutkan adalah ma ra'ahu munsifun atau ma qara'ahu munsifun illa i'tarafa. Jadi tidak ada satu orang pun yang munsif, yakni yang adil. Jadi tidak ada seorang pun yang adil. Orang yang adil benar-benar apa? Subjektif, adil betul-betul. Tidaklah ada yang membaca kitab ini dari kalangan orang-orang yang adil kecuali mereka i'taraf, mengakui kebenaran kitab ini. Kenapa kitab ini seperti kita sebutkan adalah melalui sanad. Terus kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pun banyak menukil daripada kitab ini, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits. Jadi para ulama-ulama terdahulu pun dah banyak menukilkan dan menyebutkan dan mengakui keutamaan kitab ini. Jadi nisbat atau menyandarkan atau mengatakan kitab ini sebagai tulisan daripada penulis yakni Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sawbuni rahimahullahu taala sahih. Nah, terus selanjutnya yang kita sebutkan dalam muqaddimah tentu sudah kita baca, yakni berkaitan dengan selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga kita sebutkan masalah selawat kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk memperjelas jadi dibaca dari awal, tapi perlu di yakni ketahui oleh yang kalau ada yang mengikuti kajian kita ini melalui online, ya tentu dalam makna kita tidak membaca Arabnya. Jadi kita di sini sudah ada terjemahan yang kita ambil dari buku terjemahan Pustaka Gemah Ilmu. Jadi itu yang kita baca. Itu insyaallah taala ini terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan maknanya insyaallah taala tidak jauh-jauh. Jadi sebab itu kita membaca terjemahan. Nah, kita dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata saya Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syabuni, bab penulisan. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat Allah semoga tercurah kepada Muhammad, keluarganya, dan seluruh para sahabatnya. Amma ba'du. Ketika saya berada di kota Amal di Tibristan dan negeri Jailan, dalam perjalanan menuju ke Baitullah Al-Haram dan berziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, saudara-saudaraku seagama memintaku agar mengumpulkan untuk mereka pasal-pasal dalam masalah usuluddin atau pokok-pokok agama yang dipegang teguh oleh orang-orang yang terdahulu dari para tokoh agama, ulama, kaum muslimin, dan salaful soleh, di mana mereka mengambil petunjuk dengannya dan mengajak manusia kepadanya setiap waktu. Mereka, para ulama, juga melarang kaum muslimin yang jujur dan bertakwa dari perkara-perkara yang bertentangan dan dapat membatalkan usul tersebut. Mereka memberikan loyalitas kepada para pengikut usuluddin tersebut dan memberikan permusuhan kepada orang-orang yang menyelisihinya. Mereka menganggap sebagai ahli bid'ah dan terkadang mengkafirkan orang-orang yang meyakini selain dari usuluddin tersebut. Mereka, para ulama, telah mendapat balasan dari apa yang telah mereka lakukan berupa pahala atas keyakinan dan berpegang teguhnya mereka dengan usuluddin tersebut, serta pahala dari usaha mereka memberi petunjuk, menuntun, dan menghasung manusia kepadanya. Maka saya meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala dan saya menetapkan dalam karangan ini perkara usuluddin yang mudah secara ringkas dengan harapan semoga orang-orang yang berakal dan memiliki pandangan bisa mengambil manfaat dengannya. Dan hanya Allah yang mewujudkan harapan dan semoga Dia melimpahkan bagi kita anugerah berupa taufik terhadap kebenaran, kejujuran, hidayah, dan istiqomah di atas jalan petunjuk dan kebenaran dengan anugerah dan keutamanya. Baik, ini sebagai mukaddimah yang ditulis oleh penulis rahimahullah ta'ala untuk menerangkan yakni sebab beliau menulis, habis itu menerangkan tentang madmun, isi secara umum daripada kitab beliau rahimahullah ta'ala. Jadi beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Utsman Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya ini, Aqidatu Salaf Ashabul Hadith, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Aqibatu Lil-Muttaqin, Wa Sallallahu Ala Muhammadin, Wa Ala Ali Wa Ashabil Kiram, Amma Ba'd. Jadi disini beliau sebutkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan masalah salawat ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Fa'inni lamma waratu ana Tibrustan, wa bilad Jailan, mutawajjihan ila baitillah al-haram, وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. Nah, jadi beliau rahimahullah ta'ala di sini mulai menyebutkan penyebab sebab-sebab beliau menulis kitabnya. Yani ketika beliau datang ke negeri Tibrustan di kawasan negeri Jailan, dan ini dah kita sebutkan di kawasan Iran kalau sekarang, dan negeri-negeri ini disebut kawasan timur. Negeri-negeri ini disebut kawasan timur. Negeri-negeri kaum muslimin pada waktu itu ini semacam negeri negeri-negeri yang di wilayah timur Iran, kemudian dekat-dekat dengan Afghanistan, Pakistan, di situ itu disebut wilayah timur. Dan pada masa-masa beliau rahimahullahu ta'ala ini adalah masa-masa yang banyak sekali dijumpai para ulama di situ, dan bahkan disebut sebagai kiblat, kiblatul muhaddithin, di kiblat markas ahli hadis. Karena kebanyakan ahli-ahli hadis kebanyakannya muncul dari masyrik di situ, dari kawasan timur. Kebanyakannya. Antum lihat misalnya Bukhari, Muslim, kemudian Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, itu semua adalah ulama-ulama yang berada di kawasan timur. Baik, misal Bukhari misalnya di Bukhara. Bukhara misalnya kawasan-kawasan apa? Baik, kawasan-kawasan Rusia, Rusia sekarang ini, kawasan-kawasan Uni Soviet semacam itu. Itu adalah semua itu kawasan-kawasan disebut kawasan masyrik, kawasan timur. Jadi di sini sekali lagi tidak mengherankan beliau pergi ke situ karena banyak yakni para-para penuntut ilmu di situ. Baik. Jadi di sini kata beliau rahimahullahu taala mutawajjahan ila Baitul Haram, kemudian beliau diminta untuk menulis. Baik. Kemudian beliau diminta untuk menulis suatu fusul, pasal-pasal yang berkaitan dengan usuluddin, yang berkaitan dengan usul ad-din. Baik. Jadi di sini disebut an ajma'a lahum fusulan fi usuluddin. Yani mereka minta saudara-saudaraku yang ada di Tabristan, di situ kata beliau rahmallahu taala meminta untuk aku menulis mereka fusulan, suatu pasal-pasal yang berkaitan dengan usuluddin. Nah, kita sudah sebutkan dari perkataan beliau fusulan fi usuluddin, ada juga yang menamakan kitab beliau ini sebagai fusul fi usuluddin, bukan menamakan aqidatus salaf ashabul hadis, tapi beliau menamakannya sebagai fusul, atau mereka para ulama mengambil daripada perkataan Imam As-Sabuni rahimahullahu taala di sini fusulan fi usuluddin, maka mereka menamakannya sebagai kitab usul, kitab fusul fi usuluddin. Berarti ini nama lain daripada kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Baik. Di sini para ulama yang mensyarah hadis, mensyarah muqaddimah daripada kitab As-Sabuni rahimallahu taala ini selalu yakni membahas tentang perkataan beliau ini. Perkataan beliau kepada mutawajjihan ila baitillahil haram wa ziyarati qabri nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika aku datang ke daerah Tabristan di negeri Jailan, mutawajjihan hendak menuju ke baitillahil haram, baik, yakni Mekah, wa ziyarati qabri nabihi, dan ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama yang mensyarah hadis ini selalu memberatkan pasal ini. Masalah kata beliau wa ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menuju berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sepakat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa kuburan Nabi alaihi salatu wasalam sama dengan kuburan-kuburan yang lain. Yakni tidak boleh dengan sengaja kita datang dari jauh-jauh tempat untuk berziarah kepada kuburan beliau sallallahu alaihi wasalam. Nah, jadi kita ulangi, kuburan Nabi alaihi salatu wasalam sepakat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa kuburan Nabi alaihissalatu wassalam sama dengan kuburan-kuburan yang lain. Yakni tidak boleh kita berniat datang-datang dari jauh tempat untuk sengaja menziarah kubur Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi alaihissalatu wassalam sendiri, baik, dari yakni hadis yang sahih, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa masjidi hadha wa masjid Al-Aqsa wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi menyebutkan tidak boleh seorang itu berniat bepergian jauh, berniat bepergian jauh tentu untuk ibadah, berniat bepergian jauh untuk menziarahi tempat kecuali tiga tempat saja. Jadi Nabi Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan tak boleh, tidak boleh, haram, tidak boleh berniat bepergian jauh untuk ibadah, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada tiga tempat. Yang pertama Masjid Haram, Masjidil Haram yang di Mekah. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi. Habis itu yang ketiga di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, kalau tiga tempat ini bolehlah kita niat. Boleh kita niat dari misalnya dari Indonesia, misalnya dari Malaysia, dari Qatar misalnya, berniat khas-khas khusus pergi ziarah ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ini sahih, masyru', disyariatkan. Tapi kalau selain tiga tempat ini, habis itu kita berniat, niatnya untuk mendapatkan berkah, untuk mendapatkan pahala, maka ini diharamkan bil ijma'. Dengan ijma' para ulama diharamkan berdasarkan nas hadis ini, tak boleh. Jadi misalnya niat, misalnya pergi ke mana, misalnya pergi ke tengok kuburan Nabi Ibrahim misalnya, yang di Palestine misalnya, dengan niat ada kelebihan, keutamaan, maka ini tak boleh. Nah, begitu pun kuburan Nabi alaihi salatu wassalam pun demikian. Tak boleh seorang itu datang jauh-jauh khas-khas khusus untuk ziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam dengan niat ada keutamaan. Tidak ada. Nah, jadi berdasarkan ini tadi kita sebutkan hadis tadi, maka adakah, apakah penulis di sini, apakah penulis yakni Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman Sabuni rahimallahu taala, apakah penulis rahimallahu taala memaksudkan daripada kata beliau menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah maksud tujuan beliau ini memang benar-benar pergi ke ziarah Nabi, kuburan Nabi, apa tidak? Nah, sebab kalau kita tengok ini Imam Ahlu Sunnah, jadi tidak mungkin yakni beliau apa seperti orang awam yang tak tahu hukum misalnya. Tapi ala kulli hal, kita sebutkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalaupun demikian misalnya, kalau benar misalnya penulis rahimahullahu taala memang benar-benar niatnya mengkhususkan ziarah kuburan Nabi alaihi salatu wasalam, maka ini menunjukkan beliau manusia. Betul tidak? Menunjukkan manusia, boleh salah, boleh benar, boleh tersilap. Mana kalau dia benar, kalau dia salah, kita tak boleh ambil. Nah, itulah yang menjadi landasan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih. Yakni walaupun misalnya itu tuan guru misalnya atau ulama misalnya, kalau dia tersilap, kalau dia salah, maka kesalahan itu tak boleh kita ikuti. Baik. Kalau memang kalaulah misalnya kalau disebut benar As-Sabuni rahimallahu taala niatnya menziarahi kuburan Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kalau memang benar ya beliau tersilap, beliau bashar, beliau manusia, maka dalam hal ini kita tak ambil, gitu saja. Dan ini sekali lagi kelebihan daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni menyebutkan kebenaran dan kesalahan. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yadhkuruna ma lahum wa ma alaihim. Yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salaf, aqidatus salaf, yang bermanhaj salaf adalah mereka menyebutkan apa-apa yang dimiliki oleh mereka, yakni para ulama, kebenaran maupun kesalahan, yakni dijelaskan, didedahkan, disalah, dijelaskan. Oh, ini salah. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Berbeda dengan selain Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sahih. Berbeda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah, mereka selalu menyebutkan yang benar-benar saja. Kalau salah, mereka tutupi. Ini kebiasaan ahli bid'ah. Kalau benar mereka sebutkan, mereka puji-puji, tapi kalau salah, mereka tutupi, tak sebut. Nah, ini ahli bid'ah. Tapi kalau ahli sunnah, sebut semua. Jadi untuk menjadi terang masalah itu. Baik. Jadi sekali lagi, ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Jadi kita sebutkan, lalu apa ini? Apa yang dimaksud oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dan pergi menziarahi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam? Nah, di dalam majmu' fatawa dan di dalam majmu' fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan para yakni salaf terdahulu itlaqus salaf ala ziyaratil qabri Nabi alaihi salatu wasallam. Para salaf zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu menyebutkan ziarah kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, menyebutkan ziarah kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka maksudkan adalah ziyarati masjidihi. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, yakni di dalam majmu' fatawa disebut di sini jilid 27. Wa ta'rifatu ukhra min al ulama yusammuna hadha ziyaratun liqabrihi wa maqsuduhum biziyarah huwa safar ila masjidihi. Dan sebagian para ulama, kata beliau rahimahullahu taala dalam majmu' fatawanya ini, kata beliau, dan sebagian para ulama menyebutkan ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maksud mereka adalah bersafar, safar ila masjidihi, yakni maksud mereka adalah safar ke masjidnya, masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana beliau tahu ini? Dari mana beliau ambil istinbat? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan ini dari qara'in, dari perbandingan-perbandingan yang ada setelah membaca kitab-kitab mereka. Tidak hanya Imam Sabuni, baik. Jadi imam-imam yang lain. Oleh sebab itu beliau simpulkan para ulama, sebagian para ulama dahulu, baik, dahulu yakni para ulama salaf dahulu menyebutkan ziarah kuburan Nabi SAW, tapi mereka maksudkan adalah safar ke masjidnya. Safar ke masjidnya, ke masjid Nabi alaihi wasallam. Nah, jadi ini jelas sudah daripada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksudkan, karena kita selalu husnudzon, kita husnudzon. Selama ada qarina, selama ada perbandingan, selama ada yakni dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya suatu pendapat itu secara zahirnya berlawanan dengan nas-nas syar'i, maka selama itu kita pilih yakni pendapat itu, yakni kita husnudzon pada para ulama selama ada perbandingan. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam ini bahwa sebagian para ulama memang bukan hanya Sabuni, apabila mereka bersafar, mau bersafar ke masjid Nabi alaihi salatu wasalam, mereka sebutkan ziarah kubrin Nabi. Mafhum insyaallah ini. Jadi ziarah kuburan apa, mereka safar ke masjid Nabi, mereka sebutkan ziarah kubur Nabi. Nah, jadi ini jangan salah paham. Baik, jadi wahai sudah ini masalah perkataan beliau rahimahullahu taala. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, allati istamsaka biha alladziina nadaw min a'immatid din wa ulama'il muslimin was salafus shalih. Kata beliau rahimahullahu di sini, agar aku mengumpulkan untuk mereka pasal-pasal dalam asal usuluddin, pokok-pokok dalam urusan agama yang dipegang teguh oleh orang-orang yang terdahulu daripada tokoh agama, ulama, kaum muslimin dan salafus saleh. Dan ini penting sekali. Masyarakat atau orang-orang yang meminta beliau, Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, yang meminta beliau untuk mengumpulkan usul, dasar-dasar daripada usuluddin, mereka tidak minta pendapat As-Sabuni. Ini perlu diperhatikan. Jadi mereka pun pandai. Mereka orang-orang yang minta ini pandai. Jadi mereka tidak meminta untuk mengumpulkan, mereka tidak meminta kepada Imam Sabuni rahimahullahu taala untuk mengumpulkan dasar-dasar agama dari pendapat As-Sabuni, tidak. Tapi mereka minta agar As-Sabuni rahimahullahu taala mengumpulkan dasar-dasar din yang telah dipegang, yang telah diyakini oleh ulama-ulama kaum muslimin dari golongan salaf as-saleh. Itu yang mereka minta. Oleh sebab itu Imam As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam kitab ini memakai sanad untuk membuktikan bahwasanya beliau ini bukan pendapatnya, tapi pendapat imam-imam daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini meyakinkan kita bahwa aqidatus salaf wa ashabul hadith, mereka tidak mengambil akidah mereka, tidak mengambil keyakinan mereka dari sembarang pendapat. Mereka mengambil akidah-akidah mereka dari pendapat ulama-ulama terdahulu dari golongan salafus soleh, yang tentunya diambil dari kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah taala, wa hadau wa da'an nasa ilaiha fi kulli hin, yang mana mereka ini memberikan petunjuk dengan akidah tersebut dan berdakwah kepada manusia, mengajak manusia kepadanya setiap waktu. Terus kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa wallu fi ittiba'iha wa 'adu fiha wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghayraha. Mereka para ulama juga para kaum muslimin yang jujur dan bertakwa dari perkara-perkara yang bertentangan dan dapat membatalkan usul tersebut, membatalkan dasar pokok usul tersebut. Kemudian mereka memberikan loyalitas kepada para pengikut usuluddin tersebut dan memberikan permusuhan pada orang-orang yang menyelisihinya. Mereka menganggap sebagai ahlu bid'ah dan terkadang mengkafirkan orang-orang yang meyakini selain dari usuluddin tersebut. Baik. Jadi ini yang disebut oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Jadi mereka meminta kepada beliau rahimahullahu taala untuk mengumpulkan dasar-dasar agama yang diyakini oleh salafus saleh, yang didakwahkan oleh salafus saleh. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, yang dikafirkan atau orang-orang yang menyelisihi akidah tersebut dikafirkan. Jadi kata beliau, wa badda'u wa kafaru ma taqada ghairaha, dan para salafus saleh menyebut orang-orang tersebut ahlu bidah dan menyebut kafir bagi sesiapa yang meyakini selainnya, selain daripada dasar-dasar agama tersebut. Tapi di sini perlu diketahui kaidah yang sering kita sebutkan, yakni tidak semudah itu kita membid'ahkan seseorang, tidak semudah itu mengkafirkan seseorang. Jadi perkataan beliau rahimahullahu taala di sini perlu adanya rincian. Baik, perlu adanya rincian dan tidak secara zahir. Sebab kalau kita pilih secara zahir, semua orang yang menyelisihi akidah salaf berarti kafir semua. Itu kalau kita mengikuti secara zahir perkataan beliau. Tapi perkataan beliau ini tidak boleh dilepas begitu saja, tapi harus ada rinciannya. Rinciannya apa? Rinciannya orang itu boleh disebut ahlu bid'ah, Orang itu boleh disebut kafir apabila sudah tegak padanya hujjah dan hilang padanya syubhat. Jadi orang itu sudah, kalau sudah tegak hujjah, sudah sampai padanya hujjah, habis itu tak ada syubhat-syubhat yang ada, maka baru disebut, boleh disebut ahlu bid'ah dan boleh disebut kafir. Baik, tapi sekali lagi, bab mengkafirkan, bab mengatakan orang itu ahlu bid'ah, ini bukan bab kita. Bukan bab kita. Ini adalah babnya para ulama. Bukan semacam kita yang baru belajar. Tidak. Sebab ini bab berat. Mengatakan orang itu ahlu bid'ah, mengatakan orang itu kafir, itu bukan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi, manhaj ahlu sunnah wal jamaah boleh membid'ahkan seorang, boleh mengkafirkan seorang, tapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan itu yang hanya boleh para ulama, bukan sembarang orang. Ingat, bukan sembarang orang. Dan dibedakan antara kita menyebut perbuatan ini kafir, perbuatan ini bid'ah, dengan kita menyebutkan orang fulan kafir, fulan ahli bid'ah. Tahu bedanya kan? Jadi kalau menyebutkan perbuatan ini kafir, tak semestinya kita sebut orang yang buat itu kafir. Contoh misalnya kita sebut orang yang berdoa di kuburan, orang yang melakukan doa di kuburan itu telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bolehkah kita menyebutkan misalnya ada kawan kita berdoa tawassul dengan kuburan tersebut misalnya, bolehkah kita sebut dia musyrik? Tak boleh. Itu maksudnya. Jadi beda antara perbuatan dan orangnya. Kalau hanya perbuatannya tak masalah, karena nas menyebutkan itu untuk kita jauhi. Baik. Wa akhrazu li anfusihim wa liman da'a ilaiha bi raqtiha wa khairiha bi barakatiha wa khairiha wa amdu wa afdu ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha wa irsyadil ibad ilaiha wa hamdihim iyyahum 'alaiha. Fastakhartu Allah ta'ala wa athbattu fi hadzal juz'i ma tayassara minha 'ala al-ikhtisar. Kata beliau Allah ta'ala, maka saya meminta petunjuk kepada Allah ta'ala dan saya menetapkan, yakni beliau salat istikharah. Kata beliau Allah ta'ala sini istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk kepada Allah. Dan saya menetapkan dalam karangan ini, dalam tulisan ini, kitab beliau ini, perkara masalah usul din, usul, yakni masalah dasar agama, yang mudah secara ringkas, ma tayassara, yakni yang mudah bagi beliau, yang mudah bagi beliau, beliau kumpulkan, artinya yang beliau ingat, yang beliau boleh tulis, yang mudah bagi beliau. Itu maksudnya yang mudah. Maksudnya yang mudah bukan mudah bagi kita. Tak, yang mudah bagi beliau yang beliau tulis. Misalnya kalau rujukan kitab-kitab mudah beliau tengok, apa yang beliau hafalan beliau cepat tulis, itu yang dimudahkan oleh Allah, itu maksudnya. Kemudian secara ringkas. Yani ala sabil ikhtisar, ala ikhtisar. Secara ringkas. Ringkas maksudnya adalah dari segi bahasa, maksudnya adalah ringkas itu, ikhtisar itu maksudnya adalah sedikit lafaz namun luas maknanya, itu namanya ikhtisar. Sedikit lafaznya tapi maknanya luas. Baik. Dan dari perkataan beliau rahimahullah taala secara ringkas, kata beliau secara ringkas, maknanya di sini beliau tidak mengumpulkan seluruh masalah-masalah akidah yang ada. Jadi sekali lagi, dari perkataan beliau secara ringkas pun boleh diambil kesimpulan bahwa tidak semua masalah-masalah akidah yang beliau kumpulkan, yang beliau tulis dalam kitab ini. Masih banyak lagi urusan-urusan akidah yang lain yang beliau tulis. Baik. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, Roja'a an yantafi'a bihi ulul albab wal absar. Dengan harapan semoga orang-orang yang berakal, yakni ulul albab wal absar, yakni yang memiliki pandangan. Jadi ulul albab bahasa Arabnya itu orang yang memiliki berakal. Ulul absar yang memiliki pandangan. Absar basar ini penglihatan. Jadi di sini apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh penulis rahimahullah taala di sini? Ulul albab maknanya orang yang berpikir. Orang yang berpikir terhadap urusan agamanya. Ya, maka disebut di sini orang berakal, berpikir. Jadi kalau orang itu tak berpikir urusan agama, dia tak kisah. Pasal-pasalnya dia tak ambil berat. Apalah nih selalu ini dibahas misalnya. Habis itu buang-buang waktu saja untuk menghadiri kelas-kelas macam ini misalnya. Karena orang itu tak berpikir. Tak berpikir masalah ini, dia tak ambil berat. Dan ini sekali lagi sikap yang kurang bagus tentu. Ini pasal din, pasal agama harus betul-betul dipikirkan. Kemudian kata beliau ulul absar yang memiliki pandangan. Maksudnya apa absar? Ulul absar itu adalah yang disebut oleh para ulama yang menyaksikan kenyataan-kenyataan yang berlaku. Itu yang disebut ulul absar. Itu yang dimaksud dengan memiliki pandangan. Yang melihat, menyaksikan peristiwa-peristiwa, kenyataan-kenyataan yang berlaku, yang terjadi. Itu namanya ulul absar. Jadi beliau rahimahullahu taala di sini menggabungkan antara ulul albab dan ulul absar. Kalau tidak, ulul albab itu sendiri sudah termasuk ulul absar. Ulul absar itu sudah termasuk ulul albab. Tapi beliau rahimahullahu taala menggabungkan antara ulul albab dan ulul absar agar orang yang jenis macam ini mendapatkan faedah. Orang yang jenis macam ini saja yang boleh mendapatkan faedah dari kitab beliau rahimahullahu taala. Kalau yang lain kemungkinan besar tak dapat. Jadi kita ulangi kenapa sebabnya? Karena disebut di situ ulul albab. Makna ulul albab orang yang berakal, orang yang berpikir. Jadi berpikir benar atau tidak misalnya. Mengambil berat masalah nih, berpikir. Tapi kalau orang tak berpikir anggap ringan, remeh. Apa ini misalnya? Di sini terus dibahas. Apa tak ada masalah lain misalnya? Atau misalnya asyik-asyik ini terus, ini terus dibahas. Dah boring misalnya, bosan macamnya. Ini maknanya menunjukkan orang itu tak berpikir. Satu, habis ini kedua ulul absar tadi. Yang memiliki pandangan maksudnya adalah yang menyaksikan kenyataan-kenyataan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang berlaku di masa tersebut, terutama di kalangan kaum muslimin. Apa makna ini? Maknanya adalah orang yang memiliki pandangan, yakni ulul absar ini, melihat kenyataan-kenyataan di tubuh kaum muslimin. Si fulan ada pendapat, si fulan ada pendapat, si fulan ada kelompok, si fulan bayat ini, si fulan ada tarekat ini, si fulan ada manhaj ini, si fulan ada mazhab ini. Jadi ulul absar ini, yang dimaksud dengan ulul absar, dia tengok kenyataan ini di zamannya ini, dia tengok fulannya kira apa mazhabnya, Syiah ke, Sufi ke, apa Ahlu Sunnah atau apa nih, macam-macam. Jadi itu yang ditengok oleh orang yang memiliki ulul absar nih. Jadi orang itu kalau sudah terkumpul padanya berpikir, habis itu tengok kenyataan yang banyak macam-macam mazhab ini, insya Allah kalau sudah baca buku ini, insya Allah dia akan tahu kemana dia arah dia. Sebab buku ini menuntun dia untuk pergi ke pemahaman yang asli, yakni pemahaman salaf ummah. Sebab sekarang ini kelompok-kelompok mengaku dirinya kelompok yang benar, kelompok ahlu sunnah wal jamaah, tapi tak tentu arah. Mana sumbernya tak tahu. Sumbernya mungkin orang per orang. Tapi kalau yang disebut oleh penulis biidznillah ta'ala, itu adalah mereka belum bersanad, belum menyebutkan sanad-sanadnya. Sehingga jelas kemana rujukan akidah tersebut. Sebab penting, kalau tak ada rujukan susah juga. Jadi sekali lagi, ikhwanifillah rahimakumullah, ulul albab dan ulul absor, kata beliau rahimahullahu taala, diharapkan untuk mengambil faedah dari kitab ini. Tapi kalau tak macam itu, susah. Dah orang itu anggap remeh, tak berpikir, tak ambil berat masalah akidah. Habis itu tak ambil berat, tak tengok kenyataan kaum muslimin yang berpecah-pecah. Banyak puak-puak, kelompok-kelompok. Orang semacam ini susah. Dengar ceramah, jangankan dengar ceramah, baca buku pun dah kelas, tak nak lagi dah. Yang penting kerja, kerja, kerja, dapat gaji, kelas, makan, minum, selesai. Ah, itu. Jadi penting kata beliau ni, ini penting di garis bawah ini. Jadi bukan hanya sekedar begitu saja. Jadi itulah kelebihan kitab-kitab salaf terdahulu. Yakni ringkas katanya tapi maknanya luas. Baik. Kata beliau rahmallahu taala, wallahu yuhaqqiqu dhann wa yujzil 'alaina al-manna bit tawfiq wal istiqamati 'ala sabilir rusydi wal haqqi bimannihi wa fadlihi. Dan hanya Allah yang mewujudkan harapan, dan semoga Dia melimpahkan bagi kita anugerah berupa taufik terhadap kebenaran, kejujuran, hidayah dan istiqomah di atas jalan petunjuk dan kebenaran dengan anugerah dan utama. Jadi beliau berdoa agar mewujudkan harapan beliau ini. Jadi agar ulul albab dan ulul absor boleh bisa mengambil faedah dari kitab beliau. Dan kita sebutkan biiznillah kita husnudzon bahwasanya ulul albab dan ulul absor telah mengambil faedah dari kitab beliau. Karena kenyataan yang berlaku. Tadi kita nukilkan perkataan Imam Adz-Dzahabi. Tidak ada orang yang adil, yakni orang yang ulul albab dan ulul absor ini, tidak ada satupun di antara mereka yang membaca kitab ini kecuali mengakui kebenaran dari kitab beliau. Ini kata Imam Adz-Dzahabi. Maknanya Imam Adz-Dzahabi secara tidak langsung dan mengambil faedah dari kitab beliau. Kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, tadi kita sebutkan. Kemudian ulama-ulama yang datang setelahnya, yang datang sampai zaman kita sekarang ini, mempelajari, membaca, mengambil faedah dari kitab beliau rahimahullahu taala, dan ini mengisyaratkan bahwa telah banyak orang yang mengambil faedah dari kitab beliau, dan maknanya Allah telah mewujudkan harapan beliau rahimahullahu taala. Nah, jadi kata beliau rahimahullahu taala, wallahu haqqiqud dhann wa yujzil 'alaina al-manna bit tawfiq. Nah, jadi untuk diberikan kita taufik, seperti selalu kita sebutkan, semoga Allah memberikan kita taufik, penting. Nah, taufik itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, alla yakilakallahu taala ala nafsika tarfata 'ain. Itu makna taufik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan urusanmu kepada dirimu sekejap mata pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan, menyandarkan urusanmu kepada dirimu walau sekejap mata. Sebab kalau orang itu sudah yakni mengharap, atau kalau orang itu sudah percaya dirinya saja, yakni mewakilkan urusannya, maknanya apa? Menyandarkan urusannya kepada dirinya saja. Oh, aku mampu, aku boleh buat, aku ini, tanpa ada halangan misalnya. Ini maknanya orang ini telah mewakilkan urusannya kepada dirinya, tidak mewakilkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi orang kalau dah lupa Allah, tidak bertawakal kepada Allah, tidak mendapat taufik, maka orang itu kemungkinan akan tersesat. Karena ego, sombong. Nah, baik. Kemudian kata beliau, hidayah dan istiqomah dan jalan petunjuk dan kebenaran dengan anugerah dan keutamanya. Dan ini yang boleh kita sebutkan, yakni ta'liq berkaitan dengan mukaddimah beliau rahimahullahu taala. Baik. Berkata Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah, akidah ashabul hadis dalam sifat-sifat Allah. Saya berkata dan topik hanya kepada Allah. Sesungguhnya ashabul hadis yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati bagi yang telah meninggal, mempersaksikan keesaan Allah dan mempersaksikan kerasulan dan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengenal Rabb-nya Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam wahyu dan tanzilnya, atau sifat-sifatnya yang dipersaksikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari beliau yang dinukil oleh orang-orang yang adil dan siqoh terpercaya. Baik. Baik, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kita sekarang masuk pada isi kitab. Tadi kita sudah bahas berkaitan dengan yakni muqaddimah beliau rahimahullah taala. Sekarang kita masuk isi kitab beliau. Kata beliau, Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sabuni rahimahullah taala, kata beliau, kita langsung baca terjemahnya. Saya yakni Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah taala berkata, dan taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang kita sebutkan taufik itu apa? Terus selanjutnya kata beliau rahimahullah taala, inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitab was sunnah hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Sesungguhnya ashabul hadis yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasulullah SAW, semoga Allah menjaga yang masih hidup dan semoga Allah merahmati yang sudah meninggal dunia. Dan ini sebagai doa kita yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ulama-ulama ahlu sunnah. Bagi mereka yang masih hidup, kita berdoa agar Allah menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan. Bagi mereka yang sudah meninggal, kita mendoakan mereka rahmat, maghfirah, ampunan dan lain-lain. Ini sebagai bentuk kita berterima kasih kepada mereka. Ini sekarang mereka dah memberikan kita banyak manfaat dari kitab-kitabnya. Ya, cara kita berterima kasih adalah membalas budi mereka, kita mendoakan mereka. Sebab itu kalau boleh kita ketika menyebut ulama-ulama yang masih hidup, ulama-ulama yang meninggal, kita doakan misalnya hafizahullah yang masih hidup, rahimahullah yang sudah meninggal. Terus yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, yaitu mereka ashabul hadis dah kita sebutkan. Perkataan ashabul hadis ya ini adalah ditujukan kepada ahlu sunnah wal jamaah juga. Perkataan salaf juga demikian. Perkataan apalagi yang sama jenis dengan ashabul hadis, yakni nama-nama yang menunjukkan ahlu sunnah wal jamaah. Sebab jangan salah paham, sebagaimana kita sebutkan, nama-nama daripada ahlu sunnah wal jamaah banyak. Dan ini diambil daripada nas-nas yang ada. Di antaranya adalah ahlu sunnah wal jamaah, di antaranya adalah as-salaf, di antaranya adalah at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong, kemudian al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, kemudian nama lain di antaranya adalah ashabul hadis. Ashabul hadis, dan tak kita sebutkan sentuh ini pada muqaddimah di awal. Yani ashabul hadis maksudnya adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan mengamalkannya. Bukan hanya sekedar orang yang meriwayatkan hadis. Baik. Nah, mereka ini dah mulai Al-Imam As-Sabuni rahimallahu taala dalam kitab ini tidak pernah menyebutkan pendapatnya. Yani beliau menyandarkan pendapatnya kepada ulama-ulama al-hadis. Kata beliau, inna ashabal hadis, sesungguhnya para ulama ashabul hadis yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, mereka mempersaksikan wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Apa wahdaniyah itu? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan dari sisi mana? Wahdaniyah pun boleh bermakna tauhid. Bermakna tauhid. Yani wahdaniyah ni Bimakna orang tu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sebenarnya. Yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah, dari sisi uluhiyah, dari sisi asma wa sifat. Itu maknanya wahdaniyah, mengesakan Allah dari tiga sisi ini. Jadi Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala memulai kitab akidahnya beliau ini dengan menyentuh, membahas tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bab tauhid asma wa sifat. Baik. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Jadi sekali lagi qonifillah rahmanurrahimullah, tadi kita sebutkan Imam As-Sabuni rahmallahu taala tidak mengumpulkan semua masalah akidah. Tapi yang beliau kumpulkan yang mudah bagi beliau dan yang masyhur, masalah yang masyhur di kalangan beliau pada zaman itu. Di kalangan As-Sabuni pada zaman itu, sehingga disebut yang melihat perkara peristiwa-peristiwa ikhtilaf umat pada waktu itu. Karena sejak zaman beliau ini sudah banyak kelompok-kelompok yang muncul, ikhtilaf perpecahan umat ini sudah banyak di zaman beliau, sehingga beliau yakni mengumpulkan yang masyhur-masyhur saja. Dan di antara yang beliau sebutkan ini tauhid Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bab asma wa sifat. Asma wa sifat. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, walir rasuli bir risalah wan nubuwah, dan mempersaksikan, bersaksi taib kerasulan Nabi alaihi salatu wasalam, mempersaksikan kerasulan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit berkaitan dengan hal yang ini, mempersaksikan kerasulan dan kenabian Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apakah sama antara Nabi dan Rasul? Jawabannya adalah tidak sama. Sebab itu di sini disebut mempersaksikan bahwasanya Nabi SAW, bahwasanya Muhammad SAW sebagai Rasul dan juga sebagai Nabi. Jadi yang sahih Rasul lain, Nabi lain. Dan secara ringkasnya Rasul itu sudah pasti Nabi, tidak sebaliknya. Belum tentu Nabi itu tidak Nabi itu tidak semestinya Rasul. Terus berkaitan dengan hal ini juga, Rasul lebih utama daripada Nabi. Rasul lebih utama daripada Nabi. Kemudian yang paling utama di antara Rasul-Rasul adalah Ulul Azmi minar Rusul. Ulul Azmi yang lima itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dan yang paling utama di antara Ulul Azmi yang lima itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut oleh para ulama, sebab ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu tidak ada bedanya. Tapi pendapat ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 52. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 52 ini menyebutkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Tidaklah kami utus sebelum kamu seorang rasul, dan juga tidaklah kami utus seorang nabi. Dari ayat ini dah menyebutkan perbedaan antara rasul dan nabi. Baik. Jadi yang disebutkan oleh para ulama secara ringkasnya, rasul dan nabi kedua-duanya sama mendapatkan wahyu. Persamaannya adalah kedua-duanya sama mendapatkan wahyu. Wahyu dari Allah tentunya. Kalau wahyu dari setan maknanya dukun. Baik. Terus persamaannya kedua-duanya dari golongan lelaki, golongan laki-laki. Golongan laki-laki. Sepakat para ulamanya. Kalau ada yang diwahyukan dari golongan perempuan, bukan nabi, bukan nabi, disebut wali. Macam Maryam misalnya, dapat wahyu juga, maknanya perintah dari Allah misalnya dalam beliau proses melahirkan Nabi Isa misalnya, tapi dia dari golongan perempuan, maka tidak disebut nabi. Baik, selanjutnya yang ketiga persamaannya adalah sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Nah, sebab kenapa kita sebutkan ini? Yang pernah kita dengar, yang masyhur, yang populer kita dengar dari definisi nabi dan rasul, dulu kita belajarlah, tapi itu kurang tepat. Kata mereka, kata yang pernah kita pelajari, rasul adalah orang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu tidak, ini pernah dengar tak? Tapi ini kurang tepat. Sebab kalau ulama saja wajib berdakwah, taib, apalagi para nabi. Kan macam itu, logiknya macam itu. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi ulama itu wajib mendakwahkan, menyampaikan, kita yang ada memiliki ilmu, kita sampaikan semacam itu. Nah, macam mana pula disebut nabi tak menyampaikan dakwahnya? Habis itu untuk diri sendiri, ini tak masuk akal. Sebab itu definisi yang semacam ini kurang tepat. Jadi sama-sama nabi dan rasul ini sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaannya adalah yang disebut, di antara perbedaan yang disebut oleh para ulama adalah yang paling masyhur disebut oleh para ulama, rasul itu menyampaikan wahyu yang mereka dapat, risalah yang mereka dapat kepada kaum yang menyelisihi, kaum yang membangkang, kaum yang memusuhi. Ini rasul. Yakni risalah yang mereka sampaikan, wahyu yang mereka sampaikan adalah kepada orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang memusuhi. Tapi kalau nabi diperintahkan kepada orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang yang sudah percaya, memang dia dah beriman kepada nabi. Contoh misalnya anbiya Bani Israel. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dah. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel adalah nabi-nabi yang beriman kepada rasul-rasul sebelumnya. Semacam Nabi Musa, Nabi Yakub awalnya. Mereka dah beriman kepada nabi-nabi. Cuma mereka diutus kepada mereka nabi, agar nabi-nabi tersebut mengingatkan mereka. Ibarat ulama'nya lah macam itu. Ibarat da'i-da'i lah kalau zaman sekarang. Tapi mereka da'i mereka sekelas nabi. Jadi ini yang disebut oleh para ulama perbedaan antara nabi dan rasul. Yakni rasul itu menyampaikan risalahnya kepada orang yang membangkang, orang yang melawan, orang yang memusuhinya. Tapi kalau nabi, orang yang biasa saja, yang sudah beriman kepada nabi-nabi, ya sekedar untuk mendakwahkan mereka. Ada juga yang menyebutkan perbedaan yang lain, di antara mereka yang menyebutkan, kalau rasul, mereka mendapatkan wahyu dan syariat yang baru. Kalau rasul mendapatkan wahyu dan syariat yang baru. Tapi kalau nabi mendapatkan wahyu, tapi bukan syariat baru. Dia hanya meneruskan syariat rasul yang sebelumnya. Nabi mendapatkan wahyu, tapi tidak mendapatkan syariat baru, tapi dia hanya meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Nah, jadi ini apa namanya, Rasul, perbedaan antara Rasul dan Nabi. Adapun dari segi makna, Rasul adalah maknanya utusan. Rasul maknanya utusan dari segi bahasa. Istilah dah kita sebutkan tadi. Adapun Nabi, makna secara bahasa adalah minan an-naba, yaitu berita. Berita, yakni Nabi adalah orang diberikan khabar, berita. Itu namanya Nabi. Orang yang diberikan kabar, khabar, berita. Ya tentu yang maksud berita adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun masalah yakni nabi yang lain, insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan depan, ada berapa kira-kira jumlah nabi, berapa kira-kira jumlah rasul, kemudian apakah misalnya Khidir itu sebagai nabi apa tidak, dan adakah yang lain-lain. Maka insyaallah taala kita akan sambung bahasan ini pada pertemuan depan, dan juga masalah-masalah lain yang disebutkan dalam isi kitab ini oleh penulis rahimahullahu taala. Kalau tadi disebutkan di Majmu' Fatawa bahwa maksud daripada kitab-kitab dari dalam kitab-kitab yang sebelumnya itu ziarah ke makam Rasulullah SAW itu sebenarnya adalah ziarah ke masjid. Ke safar. Apakah mereka selalu kalau ziarah ke masjid pasti ziarah ke makam Rasulullah dan juga makam sahabat yang lain? Taib, ya. Jadi soalannya apakah yang tadi disebutkan maksud daripada ziarah kubur oleh para ulama salaf, sebagian mereka memaksudkan adalah safar ke masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah mereka selalu? Maka ini kalau kita sebutkan selalu, boleh kita sebutkan ya. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah masuk ke masjid Nabi alaihi salatu wasallam sebagai adab dengan Nabi alaihi salatu wasallam, yakni salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakni sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar apabila balik dari safar, pergi ke yakni masjid Nabi alaihi salatu wasallam, salat 2 rakaat, habis itu salam kepada Nabi, salam kepada Abu Bakar, dan salam kepada ayah beliau. Jadi ini adalah boleh kita sebutkan selalu karena mimbab adab ziarah langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi sekali lagi yang menjadi inti masalah di sini adalah ziarah ke kuburan Nabi, ziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang niat saja nih. Niat sangat berpengaruh di sini. Jadi kalau niat awal-awal dah niat bayang kuburan Nabi, ini salah. Tapi sekali lagi yang sahih adalah niat awal harus ziarah Nabi alaihi ziarah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ziarah ke kubur yang lain, kita ziarah ke kuburan orang kita, itu gimana? Ziarah ke kuburan orang tua kita itu pun ditengok. Kita sekarang misalnya di Qatar, misalnya kita di Qatar, ditengok niat kita, apakah inti niat kita ini hanya sekedar untuk apa, ziarah kubur bapak kita apa tidak. Maka kalau itu pun tidak boleh. Jadi kita niat cuti ini, tapi niatnya untuk silaturahim di apa, ahli keluarga kita. Nah, kalau sudah sampai di apa, tempat kita, baru kita pergi ke yakni kuburan orang tua kita misalnya, kalau sudah meninggal misalnya, atau kuburan yang lain kita ziarah. Maka ini dibolehkan. Jadi niat ziarah kubur ini sebagai apa, pengikut saja, tidak menjadi inti. Maka ini sebagai dhabit, yakni ketentuan boleh apa tidak. Tapi kalau sudah misalnya cuti, misalnya minta cuti di apa, di office misalnya, tak cuti, ini sudah lama dah tak ziarah kuburan apa misalnya ibu misalnya, ini sebab apa, kalau tak ziarah nih pasti kotor di situ, pasti misalnya sudah banyak macam-macam di situ. Ah, makanya ini kurang tepat. Jadi sekali lagi yang tepat adalah ziarah, cuti misalnya untuk menyelesaikan urusan atau silaturahim apa sebagainya, habis itu baru mengikut di situ. Berarti jarak juga menentukan roda, maksudnya karena kita tinggal di Indonesia, kita sewaktu-waktu mau berziarah ke perguruan atau kita yang dekat dengan tempat tinggal kita itu gimana? Di sini disebut Nabi SAW, la tushaddur rihal. Sebab itu disebut di sini hadisnya la tushaddur rihal. Sebagai ketentuan di sini, shaddur rihal. Yakni, kalau di situ ada persiapan, kemudian ada di situ syad, yakni apa, berat perjalanan di situ sehingga perlunya persiapan. Kebanyakannya kalau kita persiapkan perjalanan sebelum perjalanan, itu biasanya perjalanannya jauh. Itu biasanya perjalanannya jauh, jarak safar biasanya. Nah, sehingga perlu untuk persiapan. Tapi kalau perjalanan itu tidak berjarak safar, habis itu perjalanannya mudah saja, misalnya tidak perlulah kita bawa minuman, misalnya kita tidak perlu bawa bekal misalnya. Ini nama syaddur rihal ini, bekal siap, habis itu bekal satu, mungkin bekalnya susah didapat misalnya, mutang dan sebagainya, contoh misalnya tiket sekarang misalnya, itu persiapan juga nak booking tiket. Nah, jadi segala yakni perjalanan safar jauh jaraknya, habis itu persiapan ini dan itu, nah itu termasuk satu rihal namanya. Tapi kalau tidak mudah sampai negeri kita misalnya, misalnya di Indonesia misalnya, nah, itulah tidaklah disebut apa namanya syaddur rihal. Jadi syaddur rihal maknanya adalah perjalanan yang disiapkan dengan perbekalan dan apa namanya susah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah, sebab itu disebutkan di sini dicontohkan kecuali tiga masjid. Karena biasanya ini Masjidil Haram nih jauh. Nah. Sebab itu yang namanya ziarah kubur nih bukan inti ziarah kubur itu bukan memberikan faedah kepada khusus yang ada di kuburan, misalnya mak kita, bapak kita, tidak. Kalau kita ingin memberikan manfaat kepada mereka, cukup dengan doa, itu yang paling top. Tapi kalau ziarah kubur itu intinya adalah mengingatkan kita terhadap kematian, itu saja. Baik itu yang mati ibu kita, baik itu mati kawan kita, atau yang lain-lain, kaum muslimin, itu semua sama. Tujuan daripada ziarah kubur adalah itu mengingatkan kita, itu saja. Adapun untuk bermanfaat kepada satu-satu, ya dengan doa, dengan sedekah untuknya, dan lain-lain. Baik, insya Allah kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.